Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah membaca bersama bab yang ke-6 dari buku Ilmu Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Bab yang ke-6 intinya adalah kita ingin mengenal bahwasanya ahli waris yang mereka semuanya berjumlah 25 ahli waris, 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan wanita, 10 orang dari kalangan perempuan. Dari 25 ahli waris itu, ada di antara mereka yang telah ditetapkan bagian-bagian tertentu dari warisan dan mendapatkan warisan dengan cara itu, mendapatkan bagian tertentu. Dan ada di antara ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu, namun dia ya menjadi asobah, mendapatkan warisan secara taksib, mendapatkan sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, dua cara warisan itu sampai kepada ahli waris, dengan cara fard dan dengan cara mata taksib. Untuk lebih merinci ya, maka di hadapan kita ada dua buah bab, bab yang ke-7 dan bab yang ke-8. Ini adalah rincian dari bab yang ke-6. Bab yang ke-7 adalah mengenal ashabul furud. Mengenal ashabul furud. Bab yang ke-8 adalah mengenal asobah. Mengenal asobah. Nah, sehingga bab yang ke-6 adalah pengantar untuk kita masuk kepada bab yang ke-7 dan bab yang ke-8. Fa nabda, kita mulai, wabillahi taufiq wabihi nasta'in, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk membaca bab yang ke-7, ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu tadi. Dan bagian-bagian tertentu disebut furud muqaddarah. Furud muqaddarah atau bagian-bagian tertentu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya ada 6 saja, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Tidak ada yang lain. Jadi pembahasan ilmu waris pada angka-angka ini, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Itu saja. Dan masing-masing furud itu memiliki ashabul furud dan tidak akan bergeser. Ya hanya itu saja. Ketetapan Allah yang mendapatkan setengah siapa saja, itu sudah ditetapkan. Tampak dalam tabel di situ, ikhwatil kiram, ya, 6 furud muqaddarah. ada 6 furud muqaddarah, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Itu furud muqaddarah. Dan masing-masing furud muqaddarah ada yang berhak mendapatkan fard tersebut. Kita mulai dari yang setengah. Ya. Setengah. Ahli waris yang berhak mendapatkan setengah hanya 5 orang saja. Dari 25 ahli waris hanya 5 orang saja yang berhak mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Mereka adalah zaujun, yang pertama suami. Yang kedua bintun, anak perempuan. Yang ketiga adalah bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Kemudian ukhtun li'ab, yang kelima saudari seayah. Naam. Jadi hanya 5 orang itu saja yang mungkin mendapatkan warisan sebanyak setengah. Kalau ada selain mereka dikasih setengah, berarti tidak benar. Jadi yang berhak mendapatkan setengah hanya 5 orang itu saja. Zaujun, suami, bintun, anak perempuan, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan atau saudari sekandung, wa ukhtun li'ab, saudari seayah. Ini saja yang berhak mendapatkan berapa? Setengah. Baik. Dengan berlalunya waktu dan seringnya dibaca, insyaallah yahfadzun. Tulab akan yahfadzun, antum akan menghafalkan. Iya. Baik. Tinggal sering dibaca saja. Baik. Yang kedua, setengahnya dari setengah, yaitu rubu', seperempat. Seperempat itu hanya 2 orang ahli waris saja yang mungkin mendapatkan fard seperempat, yaitu zaujun, suami, dan zaujah, istri. Jadi yang berhak mendapatkan seperempat hanya 2 ahli waris ini. Kalau bukan suami, ya apa? Istri. Nah. Kemudian berikutnya yang ketiga, as-sumun, 1/8, atau setengahnya 1/4. Ya. As-sumun, yang berhak mendapatkan 1/8 hanya 1 orang saja dari ahli waris, yaitu siapa? Istri. Zaujah. Nah. Berpindah kepada ahli atau fard 2/3. Sulusan atau sulusain. Yang berhak mendapatkan 2/3 itu hanya 4 orang saja dari ahli waris, yaitu mereka yang berhak mendapatkan setengah kecuali suami. Mereka yang mendapatkan setengah kecuali siapa? Suami. Siapa saja berarti? Anak perempuan, bintun, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibnin, saudari kandung, ukhtun syaqiqah, dan saudari seayah, ukhtun li'ab. Saudari seayah, ukhtun li'ab. Nah. Faham tidak, Mas? Faham tidak? Belum. Itu yang apa namanya? Di satu sisi membahagiakan, di satu sisi harus kita dorong. Membahagiakan karena berusaha memahami. Ya. Begitu kan, Mas? Iya kan? Ya, belajar. Taraf belajar kita harus. Nah. Kembali kepada pembahasan, yang berhak mendapatkan 2/3 hanya 4 golongan ini saja, 4 ahli waris ini. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, dan saudari seayah. Saudari seayah. Kemudian berikutnya, yang berhak mendapatkan 1/3. Yang berhak mendapatkan 1/3 hanya 2 orang saja. Yang pertama adalah ibu, al-um. Kemudian yang kedua, saudara atau saudari seibu. Ini dijadikan satu. Kalau dipisah yang menjadi 3 sebenarnya. Saudara, seibu, atau saudari si ibu. Di situ dijadikan satu, saudara atau saudari si ibu. Akhun atau ukhtun li'um. Adapun yang berhak mendapatkan seperenam, maka hanya 7 orang saja. Yang pertama adalah ayah, abun. Yang kedua adalah kakek, abul ab. Nah, selain abul ab, semuanya adalah kakek yang fasid. Pokoknya kakek yang berhak hanya ab, ab, ab, ab, ab, ab, murni semuanya apa? Ab. Abul abul ab. Abul abul abul abul ab. Kalau ada abul abul ab ab, ini jelas fasid. Nah. Baik, ini menambah penjelasan tadi. Kenapa tidak dibuat apa namanya? Bagan nasab untuk apa? Kakek. Karena hanya satu garis saja yang apa? Ya, yang berhak mendapatkan warisan, yaitu ketika kakek itu murni nasabnya semuanya adalah apa? Laki-laki. Abul ab. Abul abul ab. Atasnya lagi abul abul abul ab. Atas terus. Jalur apa? Laki-laki. Nah. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang berhak mendapatkan seperenam adalah yang pertama ayah, yang kedua kakek, ayahnya ayah, kemudian nenek dari ibu, um, kemudian nenek dari ayah, ab, ke atas dengan kaidah tadi yang telah kita bahas. Kemudian yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Kemudian saudari seayah, ukhtun li'ab. Kemudian saudara atau saudari si ibu, akhun atau ukhtun li'um. Naam. Tidak hafal tidak mengapa. Yang penting antum mengetahui bahwasanya furud muqaddarah ada berapa? Ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga dan berapa? 1/6. Dan masing-masing furud muqaddarah ada ashabul furud, ada yang berhak. Yang berhak mendapatkan setengah hanya 5 orang itu saja. Yang berhak mendapatkan seperempat hanya 2 orang saja. Yang berhak mendapatkan 1/8 hanya 1 orang saja. Dan seterusnya. Sebagaimana tertulis dalam tabel. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari tabel ini, sekarang saya tanya, antum perhatikan ya, Wan. Suami dalam tabel yang ada di hadapan kita ini, ya, di berapa kolom atau berapa kolom dia berada? 2, ya. Di bagian setengah ada suami, di bagian seperempat juga ada apa? Suami. Iya atau tidak? Nah, artinya suami itu bisa jadi mendapatkan setengah, bisa jadi dapat berapa? 1/4. Nah, cocokkan dengan halaman 45. Halaman 45 ketika membahas suami. Antum lihat suami. Berapa dia mendapatkan? Kalau tidak setengah, berapa? 1/4. Nah, jadi seorang ahli waris bisa berada pada beberapa tempat. Seperti suami misalnya, suami berada pada bagian setengah dan ada pada bagian 1/4. Seorang istri ada pada bagian 1/4 dan ada bagian apa? 1/8. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, seorang ahli waris terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan 1/4. Terkadang mendapatkan 1/4, terkadang mendapatkan 1/8. Keadaan yang berbeda. Dan itulah yang dipelajari dalam ilmu faraid sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan pertama ketika kita membahas definisi ilmu faraid, ya, adalah ilmun bi usulin ma'khudatin minal kitabi was sunnah yu'rafu biha ahwalul warathah wa man yarith wa man lam yarith wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, pokok-pokok yang dibangun, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan itu akan diketahui ahwalul warasah, keadaan-keadaan ahli waris. Dalam keadaan tertentu mendapatkan setengah, dalam keadaan yang lain dia mendapatkan berapa? 1/4. Dalam keadaan yang lain dia tidak dapat. Ahwal, keadaan mereka. Nah, dan keadaan mereka ini terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan seperempat. Ini ketika terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan, ya. Maka perlu untuk kita membahas apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia mendapatkan setengah. Ya. Ketentuan apa yang harus ada, ya, untuk dia mendapatkan seperempat. Nah, ini akan dibahas pada syurut, pada syarat-syaratnya. Dan itu akan, ya, dibahas pada halaman-halaman berikutnya, diawali dari setengah pada halaman 47, kemudian seperempat pada halaman 49, kemudian seperdelapan pada halaman 50, ya, 2/3 pada halaman 52, kemudian sepertiga pada halaman 54, kemudian seperenam pada halaman 57. Nah, akan diurut seperti itu. Urutannya dari setengah, kemudian setengahnya setengah yaitu seperempat, kemudian seperdelapan. 2/3, sepertiga, dan apa? Seperenam. Nah, itu kalau antum baca, ya, antum baca dengan ta'ani, ya, dengan direnungkan baik-baik, insya Allah difahami. Ya. Namun kita akan coba baca bersama-sama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah, ya, dan manfaatnya. Kita awali dengan, ya, ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Setengah. Ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Naam. Kapan suami mendapatkan setengah? Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat saja. Di situ ada satu syarat. Nah, kapan dia mendapatkan setengah? Ketika istri tidak memiliki fara'. Fara' yakni keturunan. Nah, afwan ikhwan, suami dia menjadi ahli waris ketika yang meninggal siapa? Istri, kan demikian, ya. Jadi suami mendapatkan setengah kapan? Ketika sang mayit, yaitu siapa? Istri, tidak memiliki fara', tidak memiliki apa? Keturunan. Keturunan yang dimaksud bisa jadi anak atau cucu, baik dari suami yang ditinggalkan saat ini atau suami terdahulu. Intinya tinjauannya adalah mayit sekarang ini. Yang meninggal ini punya keturunan atau tidak? Baik itu anak atau apa? Cucu. Baik itu anak dari suami yang sekarang yang ditinggalkan atau suami sebelumnya. Kalau tidak ada anak, maka suami berhak mendapatkan berapa? An-nisfu, setengah. Suami berhak mendapatkan setengah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini mudah, nah. Antum centang saja nomor satu, saya bisa. Karena syaratnya mudah, ya. Ya. Antum semua kan suami, ya kan? Insyaallah, ya, yang sudah punya istri suami. Nah. Antum suami, ya? Ya. Kapan antum dapat setengah? Pertama, kalau istri mati. Ya kan? Kedua, ketika meninggal tidak punya apa? Anak. Jadi istri tidak punya anak, baik dari antum atau mungkin wanita ini sudah punya suami sebelumnya dan bawa apa namanya? Anak. Intinya mayit ini tidak punya anak, berarti anda mendapatkan apa? Setengah. Seperti itu. Kapan suami mendapatkan setengah? Kalau istri mati tidak punya keturunan. Sudah. Keturunan itu ya bisa anak, bisa apa? Cucu. Baik dari dia sebagai suami yang sekarang ditinggalkan atau sebelumnya. Ya, atau sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Antum melihat contoh kasus yang pertama pada halaman 48. Sekaligus kita kerjakan sedikit-sedikit. Ada seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami dan seorang saudari kandung. Ya. Ahli warisnya hanya dua orang itu saja. Suaminya dan seorang saudari apa? Kandung. Artinya yang meninggal ini tidak punya anak. Maka suami mendapatkan berapa di situ? Setengah. Suami mendapatkan setengah. Adapun saudari kandung dia mendapatkan setengah karena syarat-syaratnya terpenuhi, sebagaimana akan kita bahas. Ya. Saudari kandung mendapatkan setengah kapan? Nah, itu disebutkan dalam penyelesaiannya. Suami mendapatkan setengah dari harta istri karena istri tidak memiliki farak, tidak memiliki anak atau cucu. Saudari sekandung mendapatkan setengah dari harta karena dia bersendiri, dia tunggal, dan tidak ada muasib bersamanya, yaitu saudara kandung yang menjadikannya asobah, serta tidak ada farak mayit. Mayit tidak memiliki farak, keturunan, baik anak atau cucu. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, ini dulu. Antum sudah paham suami ya mendapatkan setengah dengan syarat satu saja. Sekarang kita masuk anak perempuan. Ini juga mudah. Dan biasanya kebanyakan kasus itu. Kalau ada suami, istri, anak, itu saja. Tidak lebih dari kasus-kasus itu. Kebanyakannya. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan atau bintun berhak mendapatkan nisf, setengah. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Taib, syaratnya satu, jika dia seorang diri, bersendiri. Anak putri tunggal, bersendiri. Syarat yang kedua, tidak ada mu'assib, tidak ada mu'assib. Mu'assib ini adalah isim ya, fa'il. Mu'assib dari assaba, yu'assibu ya. Isim fa'ilnya adalah mu'assib. Tidak ada mu'assib. Apa itu mu'assib? Mu'assib adalah anak laki-laki mayit, atau saudari anak perempuan ini, anak laki-laki mayit, yang menjadikan anak perempuan berpindah dari ashabul furud menjadi asobah. Dari ashabul furud menjadi apa? Asobah. Makanya namanya mu'assib. Mu'assib yakni menjadikannya asobah. Tadinya dia mendapatkan dengan cara apa? Fardun, yaitu setengah. Kalau ada saudaranya, maka ya tidak lagi setengah, tetapi menjadi apa? Asobah. Naam, di sini kita coba berhenti sejenak untuk kita memahami. Ya. Baik. Atau anda perhatikan di sini. Kalau saya mati hanya punya anak perempuan saja, satu anak perempuan, maka anak perempuan itu berhak mendapatkan berapa? Setengah. Sendirian saja. Tapi kalau saya mati ada anak perempuan dan ada anak apa? Laki-laki. Nah, di sini anak laki-laki kan tidak mendapatkan bagian tertentu. Gimana betul? Ya kan, tidak punya jatah tertentu. Dia asobah. Dan dia ini di samping secara sendiri dia menjadi asobah, dia juga menarik saudaranya yang tidak lain adalah putri dari mayit. Ya, menarik menjadi asobah. Ya. Jadi tidak lagi mendapatkan setengah, namun bersama-sama dengan ya, anak laki-laki menjadi apa? Asobah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan baca ayat-ayat yang kemarin kita janjikan untuk kita baca. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil umsayain." Ya. Kalau seorang punya aulad, aulad yakni masuk di dalamnya anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Bagaimana cara membaginya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dua bagian dari anak apa? Perempuan. Jadi sudah tidak lagi membahas anak perempuan mendapatkan setengah atau mendapatkan 2/3, sudah ini semua tidak dibahas lagi. Kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan yang tadinya dia adalah ahli waris dengan mendapatkan jatah tertentu setengah atau 2/3, ini ya berubah menjadi asobah ya, bersama dengan siapa? Saudara laki-lakinya. Nah, bisa dipahami ikhwatil kiram. Nah, baik. Nah, antum lihat halaman 44. Di situ anak perempuan, ya, berapa jatah farudnya? Berapa? Setengah atau 2/3? Pada kolom taksib diarsir di situ. Artinya apa? Artinya anak perempuan ini mungkin mendapatkan apa? Ya, dengan cara taksib. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dan di situ diberi warna berbeda arsirannya. Artinya, ya, dia ini menjadi asobah dengan sebab siapa? Dengan sebab saudaranya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, menjadi apa? Asobah. Naam. Wabillahi taufik. Antum bisa centang angka 2 ini. Saya paham. Iya kan? Paham enggak, Eva? Paham sudah. Anak perempuan saya itu akan dapat setengah kalau dia sendiri, itu sudah pokoknya dewean. Kalau ada saudaranya, yaitu siapa? Anak laki-laki mayit, ya sudah, enggak jadi dapat setengah. Enggak mungkin dapat 2/3. Tetapi menjadi apa? Asobah. Pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Naam. Sebagai contoh sekaligus ikhwan, naam, semoga nastafid, kita bisa mengambil faedah. Nah. Kalau misalnya ya. Baik. Misal ikhwan, ya. Seorang mati, ya, mati, atau saya mati meninggalkan anak yang bernama Zainab. Misal Zainab, Zainab anak saya, putri misalnya. Kalau dia sendiri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada saudaranya, berarti dia mendapatkan berapa? Setengah. Begitu ya. Setengah. Tetapi kalau saya juga punya anak yang lain, yaitu anak laki-laki. Misal saya punya anak, ya, namanya Muhammad, misal. Ya. Maka Zainab, ya, dia tidak lagi mendapatkan dengan cara apa? Fardun. Dia berubah menjadi orang yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib, karena ditarik oleh saudara laki-lakinya, mu'assib. Orang yang menjadikan saudarinya mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib. Dan cara pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 kali wanita. Ya. Jadi harta nanti dibagi menjadi 3. Harta berapapun bagi 3. Ya. Kalau ada uang 30 juta, ya 30 juta bagi 3, gampang kan? Ya. Untuk Zainab 10 juta, Muhammad berapa? 20 juta. Ini sudah tidak lagi hitung-hitungan setengah atau 2/3. Kalau ada saudara apa? Laki-lakinya. Berdasarkan ayat lidzakari mitslu hadzil unsayain. Ya, fadal. Apa? Ya, sekarang saya akan sebutkan. Ya. Memang saya sudah mau ke situ. Ya. Ya. Sekarang kalau saya anak laki-lakinya apa? Ya. Baik, 2. Mungkin nanti ada yang tanya, kalau 10 Ustaz? Enggak apa-apa, kita coba. Enggak masalah. Ya. Ini sering kali masalah ini, makanya kita coba, ya, masalah ini. Anak saya seorang bernama Zainab. Zainab. Kemudian ada anak yang kedua namanya Muhammad. Yang ketiga namanya Hamad. Ya. Ada lagi Mahmud. Ya, sudah. Tak tambahi. Jadi berapa? Ya, 3. Saya, ya, mati punya 1 anak perempuan. Ya. Kemudian 3 orang anak laki-laki. Di sini sudah tidak lagi membahas anak perempuan mendapatkan setengah atau 2/3. Tidak lagi membahas itu. Ya. Karena dia ada saudara apa? Kandungnya, yakni anak mayit, anak laki-laki mayit. Ya, sehingga ikhwatil kiram, ya, pembagiannya adalah semuanya asobah. Dengan cara laki-laki dihitung dua kepala, perempuan dihitung berapa kepala? Satu kepala. Ya, tinggal ini dua, dua, dua berarti berapa? Enam kan? Karena masing-masing laki-laki dihitung dua kepala. Berarti enam. Perempuan kepalanya berapa? Dihitung satu. Jangan bingung lu. Saya kepalanya satu, dihitung dua. Enggak, satu memang. Tapi dalam perhitungan dihitung berapa kepala? Dua kepala. Jadi nanti harta dibagi tujuh. Ya. Otomatis harta dibagi tujuh. Berapapun banyaknya harta, dibagi tujuh. Zainab dikasih satu, Muhammad dikasih dua, Hamad dikasih dua, Mahmud dikasih berapa? Dua. Nanti akan ketemu laki-laki dua kali apa? Wanita. Ada lagi yang tanya misalnya, nah kalau perempuannya tiga gimana? Nabas, kita tulis. Ya. Ya. Zainab. Zainab punya adik, Hafsah. Punya adik lagi, Aisyah. Ya. Nah. Kemudian ada anak laki-laki satu, ya kan, bayi baru lahir, ya kan? Namanya laki-laki itu subhanallah ya, bayi baru lahir, namanya Ahmad misalnya. Baik, kalau belum ada Ahmad, ini dapatnya 2/3. Tapi begitu muncul Ahmad, ya, maka berlaku tadi ayat, ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, ya, ini Ahmad seorang diri menjadikan tiga orang ini tertarik semuanya menjadi apa? Asobah. Satu orang ini mengalahkan ini yang berapa? Yang tiga ini, narik. Walaupun anak perempuannya sampai 20, walaupun 20. Seorang punya anak perempuan 20. Anak laki-laki satu. Yang satu ini menjadikan 20 apa? Asobah. Mafhum ikhwan? Nah, cara perhitungannya sekaligus kita mulai latihan menghitung, ya, anak laki-laki dihitung dua kepala, ya, berarti berapa hartanya dibagi? 5. Ayo wah, barakallahu fiik. 5. Harta dibagi 5 bagian. Betul ya? 1 untuk Zainab, 1 untuk Hafsah, 1 untuk Aisyah, 2 untuk siapa? Ahmad. Ya. Tinggal nanti dihitung. Ya ini berapa hartanya? Berarti Zainab nanti 1/5 kali harta. Ya, Ahmad 2/5 kali apa? Harta. Demikian. Mafhum ikhwan? Baik. Semoga sudah bisa difahami, ya, terkait dengan kapan anak perempuan mendapatkan setengah. Jadi anak perempuan mendapatkan setengah kapan? Dua syarat. Satu, dia seorang diri. Sebenarnya dari kalimat seorang diri sudah cukup sebenarnya, ya. Tapi khawatir tidak difahami. Seorang diri maksudnya perempuan dewean sendiri, plus tidak ada saudara apa? Laki-lakinya. Yang kalau saudara laki-laki itu ada, menjadikan seorang anak perempuan mendapatkan warisan dengan cara apa? Asobah. Karena anak laki-laki itu menjadi mu'assib bagi anak perempuan. Menjadi mu'assib bagi anak perempuan. Nah. Taib. Sampai sini bisa difahami insyaAllah. Pindah kepada masalah yang atau yang ketiga. Ahli waris yang ketiga, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada satu hal yang menarik ikhwan sebelum kita lanjutkan. Nomor satu adalah suami mendapatkan setengah kalau punya satu syarat, terpenuhi satu syarat. Nomor dua kalau dua syarat. Nomor tiga kalau syaratnya berapa? Tiga. Nomor empat kalau syaratnya berapa? Empat. Nomor lima kalau syaratnya berapa? Lima. Ini bukan kebetulan memang seperti itu. Ya. Baik. Paham ikhwan ya? Suami mendapatkan setengah berapa syarat? Satu. Anak perempuan mendapatkan setengah berapa syarat? Dua. Sesuai urutan. Saudari seayah nomor lima, ya. Berapa syaratnya? Lima. Nah, mafhum ikhwan ya? Nah, tinggal kita memahami syurut tadi. Tinggal kita memahami syurut. cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin, kapan dia mendapatkan setengah? Syaratnya sama dengan syarat yang kedua, persis. Syarat sama dengan anak perempuan, ditambahi satu nanti. Syarat yang pertama adalah dia seorang diri, dia bersendiri, tunggal. Yang kedua, tidak ada apa? Mu'asib. Mu'asib ini saudaranya, saudaranya yang sederajat, yang ini cucu. Kalau cucu perempuan ya, mu'asibnya adalah cucu apa? Laki-laki. Yang menjadi mu'asib adalah yang sejajar, sederajat. Yang ini cucu apa? Laki-laki. Syarat yang ketiga, ya, tidak ada far'. Far'. Ini keturunan ya. Tidak ada keturunannya mayit yang lebih tinggi. Jadi tidak ada anak. Cucu akan mendapatkan kalau tidak ada apa? Anak. Kalau ada anak, anak ini ya menghalangi. Kalau anak itu laki-laki maka cucu tidak dapat sama sekali. Kalau anak itu perempuan dilihat. Kalau satu masih bisa mendapatkan ya hanya seperenam. Tapi kalau cucu atau anak itu sampai dua anak perempuan, maka cucu perempuan pun tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Naam. Yani intinya adalah setengahnya dulu. Kita jangan dibingungkan dengan yang lain. Cucu perempuan akan mendapatkan setengah kapan? Kalau dia sendirian. Tidak ada mu'asib. Siapa mu'asib? Mu'asib ini saudara laki-lakinya yang sederajat. Berarti apa? Cucu laki-laki. Ya. Dan tidak ada farak keturunan yang lebih tinggi. Ya. Tapi tidak usah dibahas berapa jumlahnya. Dia tetap dapat atau tidak. Intinya kalau ada anak dari mayit, dia tidak lagi mungkin mendapatkan setengah. Intinya gitu saja. Tidak mungkin mendapatkan setengah. Itu cucu perempuan. Nah. Yang keempat, saudari kandung. Berapa syaratnya mendapatkan setengah? Berapa? Empat. Syaratnya apa saja? Syaratnya tiga yang di atas ditambah satu. Maka mudah ya, Wan. Bilangnya mudah namanya. Ya. Saudari kandung kapan dia mendapatkan setengah? Kalau dia seorang diri. Yang kedua, tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Nah, cuman mu'asibnya beda. Mu'asibnya itu pokoknya yang satu derajat. Mu'asib bagi saudari kandung adalah saudara apa? Kandung. Mu'asib bagi saudari kandung adalah saudara apa? Kandung. Naam. Mu'asib bagi saudari sebapak adalah saudara apa? Sebapak. Intinya satu derajat. Ya. Jadi saudari sekandung dia mendapatkan setengah kalau dia seorang diri. Tidak ada mu'asib. Tidak ada far' mayit. Jadi mayit tidak punya anak. Tidak ada keturunan. Kemudian yang keempat, tidak ada aslun zagarun. Tidak ada asal usul mayit dari jalur laki-laki. Yani tidak ada ayah, tidak ada ayahnya ayah. Ya. Naam. Kalau ada ayah, saudari itu tidak dapat apa-apa. Saudara juga tidak dapat apa-apa. Jadi tidak boleh ada ayah. Tidak boleh ada apa? Kakek. Nah, ini juga insya Allah difahami. Sekarang yang kelima, saudari seayah, ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab, dia mendapatkan setengah. Kapan dia mendapatkan setengah? Syaratnya sama tadi dengan yang keempat. Ditambah satu syarat. Dia seorang diri. Tidak ada mu'asib. Mu'asib yaitu saudara seayah. Kemudian tidak ada farak mayit. Mayit tidak punya anak atau cucu. Kemudian yang keempat, tidak ada aslun zakar. Tidak ada asal zakar. Tidak ada ayah atau kakek. Ditambah yang kelima, tidak ada ahli waris yang keempat. Yaitu tidak ada saudara atau saudari apa? Kandung. Tidak ada saudara atau saudari kandung. Nah, dengan syarat-syarat ini, maka akan terpenuhilah ya, syarat dan dia akan mendapatkan setengah. Naam. Insya Allah Ta'ala kita bisa mengerjakan kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Ya, antum bisa memahaminya, ya. Antum baca pun antum bisa faham, ya. Karena syarat-syarat itu sudah antum fahami. Ya. Coba antum lihat tadi, saudara kandung pada kasus yang pertama, berapa saudara kandung mendapatkan warisan di situ? Setengah. Kenapa? Karena dia bersendiri. Iya kan? Bersendiri. Tidak ada mu'asib. Betul tidak? Tidak ada mu'asib, dia sendiri, tidak ada saudara kandung. Kemudian tidak ada farak mayit. Mayit tidak punya anak, tidak tersebut di situ. Salah satu ahli warisnya adalah apa? Anak. Contoh kasus yang kedua. Baik, contoh kasus yang kedua. Naam. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, saudari seayah dan suami. Baik. Berapa saudari seayah mendapatkan warisan? Saudari seayah mendapatkan setengah karena lima syarat terpenuhi. Pertama, dia bersendiri. Yang kedua, tidak ada mu'asibnya. Yang ketiga, tidak ada far. Yang keempat, tidak ada aslun dakar. Ya. Dan yang kelima, tidak ada saudari atau saudara apa? Sekandung. Yani saudara yang lebih dekat kepada mayit. Adapun suami mendapatkan setengah karena istri tidak memiliki farak. Istri tidak memiliki farak, yakni tidak memiliki anak atau memiliki apa? Cucu. Naam. Semoga bisa difahami ikhwatul kiram. Ya. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh mimbabul faedah. Naam, kalau tadi kita sebutkan apa namanya? Contoh anak, ya. Diawang-awang saja insyaallah bisa. Naam. Misalnya saya mati punya dua orang saudari perempuan. Saya punya saudari perempuan sekandung. Dan punya satu saudara laki-laki apa? Sekandung. Faham ikhwan ya? Nah, atau saya awali dari yang paling muda. Saya mati punya saudari sekandung dan punya saudara sekandung. Jadi saya tiga bersaudara. Ya. Nah, kalau kita berbicara saudari sekandung kalau dia sendiri saja dia mendapatkan berapa? Setengah. Tapi karena ada saudara sekandungnya mayit, ingat patokannya adalah mayit selalu. Ya. Saya mati ada saudari sekandung plus ada saudara sekandung, maka saudara sekandung saya ini menarik saudari sekandung saya menjadi asobah. Pembagiannya laki-laki dua kali apa? Wanita. Saudara laki-laki dapat dua bagian, saudari mendapatkan satu bagian. Fal malu, maka harta dibagi menjadi berapa bagian? Tiga bagian. Dua untuk saudara laki-laki saya sekandung dan satu bagian untuk saudari saya sekandung. Nah, demikian pula kalau saya punya saudara sebapak dan saudari sebapak. Saya mati, ya, dengan ahli waris ada saudari sebapak. Lima orang saudari sebapak. Lima orang saudari sebapak. Nah, tahu saudari sebapak ya? Tahu tidak? Makna saudari sebapak. Ya, ini barangkali perlu diterangkan dulu. Nanti ke belakang ini terus nanti muncul bingung nanti. Ya. Antum akhi. Ayo antum, perhatikan saya. Ya. Tahu saudari sebapak atau saudara sebapak? Bagaimana ceritanya? Saudari sebapak. Bingung ya, karena mungkin tidak ada contoh pada kasus keluarganya. Ya. Nah, saudari sebapak itu seperti ini. Ya. Ya. Saya punya bapak, kan bapak. Ya. Saya anaknya bapak, kan begini ya. Ya. Sudah, itu dulu. Dari seorang ibu. Ya, kan. Nah, kemudian bapak. Ya, menikah lagi. Ya. Bapak saya menikah lagi, punya ibu, ibu tiri saya ya kan. Jadi menikah lagi. Punya anak. Berarti ini saudara saya ya atau tidak? Saudara saya. Ning ibune beda, ya kan. Ibunya beda, ayahnya apa? Sama. Ini berarti saudara. Kita saudara ya. Iya, saudara. Saudara seapa? Saudara sebapak. Nah, itu saudara sebapak. Paham ya? Nikah lagi yang ketiga. Ya. Biar antum paham, ya kan. Lahir lagi. Ya ini ikut dirangkul juga, jangan dirangkul, bukannya dilepas. Tadi dari ibu yang kedua dirangkul, kamu saudara saya ya, saudara apa? Sebapak. Ini ada ibu yang ketiga, lahiran lagi, dirangkul lagi, jangan lupa, kamu saudara saya, juga sebapak. Nah, di sini ada cerita, ikhwan. Asy-syai'u bisyai'i yudzkar. Ada ikhwan pernah cerita, nah, jadi bapaknya itu punya istri lebih dari satu, entah karena bercerai atau apa. Ibunya pun juga punya suami lebih dari apa? Satu. Ya. Jadi setelah ini bercerai, ganti lagi suaminya, seperti itu. Nah. Sampai akhirnya dia punya saudara lengkap gitu loh. Saudara bapak ada, saudara seibu juga apa? Ada, saudara sekandung juga ada, macam-macam sudah. Nah, ya. Nah, dalam benak dia, yang namanya sedulur itu, saudara itu hanya saudara apa? Sekandung. Sampai gede. Sampai waktu dia belum ngaji, musuhan ini semuanya. Musuhan. Ya. Karpe itu kelahi, tidak ngaku saudara, luar biasa. Ya. Sampai dia ngaji. Ini fi'lan terjadi. Oh, jadi ternyata itu saudara juga. Iya, itu saudaramu. Jadi mahram juga. Mahram juga. Mahrammu tidak boleh nikah. Ya. Saudari seibu, tidak boleh dinikahi. Saudari seayah, tidak boleh dia apa? Nikahi. Ini saudara semua. Oh, begitu. Iya. Lah anak-anak mereka, mahram bukan? Iya, mahram kamu. Ya. Mereka adalah keponakan-keponakan kamu. Oh, subhanallah, ilmu ikhwan. Iya, ilmu. Tidak punya ilmu, hari-harinya bermusuhan. Membenci luar biasa. Ya. Sampai dengan ibunya pun dibenci. Ibu dirinya, ya. Tapi begitu kemudian apa namanya mengerti ngaji ternyata ini saudara-saudara semua. Ya. Mahfum ikhwan. Ya, sekarang contoh kasus biar antum tidak bingung dari saudari sebapak itu apa, saudara sebapak itu apa. Nah, kalau yang sepuh-sepuh insya Allah paham. Antum-antum yang ngaji juga di sini jadi harus paham. Kalau tidak paham kasihan. Ya. Sekarang antum paham mas, saudara sebapak. Insyaallah. Nah kalau saudara si ibu, paham tak? Gimana ceritanya? Ya. Harus tahu saudara si ibu gimana? Ya, kan? Hah? Sama ibu beda bapak. Masya Allah. Kok bisa terjadi seperti itu? Sudahlah, antum paham sendirinya. Karena ya bapaknya meninggal misalnya, rahimahullah. Bapaknya meninggal, ya kan? Sang ibu enam. Tidak punya suami. Sampai kemudian Allah memberikan rezeki. Ya. Ada seorang menikahinya. Ya. Taib menikahinya, kemudian punya anak. Nah, anaknya ini namanya saudara apa? Seibu. Atau saudara, saudari atau saudara seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Kalau saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Kalau saudara sekandung, ibu dan bapaknya apa? Sama. Kalau saudara beda bapak, beda ibu, ah itu bukan saudara namanya. Sedulurku beda bapak, beda ibu. Ya sudah, lain itu sudah. Sama saya sama Ustaz Fauzan nih, saudara nih. Lain bapak, lain ibu. Ya khairan insyaallah nah, ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah nah, ya. Kembali pada contoh yang akan saya sebutkan. Kita masih membahas lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saudari seayah itu kalau sendirian dapat berapa? Setengah. Ya. Sendirian. Tapi kalau dia ada muasibnya, kan dia sendirian darinya mendapatkan setengah. Tapi kalau ternyata dari ahli waris mayit itu bukan hanya saudari seayah, masih ada ya saudara seayah. Ya. Saudara seayah yang lain. Ya. Ada saudari seayah satu plus lima saudara saya. Bagaimana cara membaginya? Antum akhi. Yujib insyaallah. Ya. Saudara laki-laki saya 5, saudari saya 1. Harta dibagi menjadi berapa? Tadi kaidahnya laki-laki dihitung berapa? 2. Karena laki-lakinya 5 kali 2 berapa? 10. Tambah perempuan 1 jadi 11. Harta seberapapun banyaknya bagi berapa? 11. Nanti untuk saudara laki-laki seayah pertama kasih 2, 2, 2, 2. Yang terakhir perempuan dikasih berapa? 1. Ya. Nah, 1. Nah, kalau kita lihat dia dapat berapa? Lebih dari setengah atau kurang dari setengah si perempuan ini? Tentunya kurang dari setengah karena dia mendapatkan 1/11. Gimana, Bapak? Ya kan 1/11 kan? Ya, 1/11. Ya. 1/11. Nah. Kalau saudara seayahnya itu hanya satu, maka harta dibagi tiga. Ya, laki-laki mendapatkan dua, saudari seayah dapat satu, dia mendapatkan 1/3. Ya. Ya, lebih sedikit daripada setengah. Ya, dari kalau dia bersendiri. Kalau dia bersendiri dia mendapatkan setengah, namun karena ada muasibnya, ya, berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Dari sini khawatir kiram kita selesai membahas tentang ahli waris yang mendapatkan setengah. Kita masuk pada yang mendapatkan 1/4, masih ada waktu. Karena ini mudah, insyaallah kita bisa baca yang kedua, 1/4. 1/4. Siapa yang berhak mendapatkan 1/4? Hanya ada dua orang saja yang mungkin mendapatkan berapa? 1/4. Yang pertama yaitu zaujun atau suami, dan yang kedua zaujatun, ya, istri atau istri-istri. Nah. Tapi kalau mau anu sebenarnya zaujah atau zaujat, ya. Nah. Zaujah atau zaujat. Bismillah. Baik, kalau mau dilengkapi seperti itu. Sekarang kita lihat ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kapan suami mendapatkan 1/4? Tadi sudah kita bahas, kapan suami mendapatkan setengah? Suami mendapatkan setengah kalau istri tidak punya anak, tidak punya cucu. Nah, kalau istri punya anak, punya cucu, yakni punya keturunan, maka suami mendapatkan berapa? 1/4. Turun. Ya. Yang dari setengah turun menjadi berapa? 1/4. Syaratnya hanya satu saja, ikhwan, itu. Kapan suami mendapatkan 1/4? Ya, jika istri memiliki fara', jika istri memiliki keturunan, yakni anak atau cucu, baik dari suami yang ditinggalkan atau suami terdahulu. Naam. Saya misalnya menikahi seorang wanita yang sudah punya anak, misal. Naam. Wanita, ya, sudah punya anak. Taib. Dalam pernikahan saya tidak punya anak dari dia. Allah tidak memberikan karunia anak. Sampai wanita ini apa? Meninggal. Meninggal wanita ini. Ahli waris wanita ini adalah saya sebagai apa? Suaminya dan anak-anak dia. Tetapi bukan dari saya. Tetapi dari siapa? Suami dulu. Paham ya? Saya sebagai suami, berapa haknya? Setengah atau 1/4? 1/4. Lima ada, karena istri punya apa? Anak. Baik dari saya sebagai suami, ya, dan itu tidak ada, atau dari suami apa? Sebelumnya. Wabillahi taufiq. Adapun istri, ya, kapan dia mendapatkan 1/4? Dapat 1/4 jika suami tidak memiliki fara', suami tidak memiliki apa? Anak atau cucu. Ya. Naam. Dan 1/4 itu adalah bagian untuk satu istri atau lebih. Jadi kalau istrinya satu ya 1/4, istrinya dua juga berapa? 1/4, istrinya tiga juga 1/4, istrinya empat juga berapa? 1/4. Ya syarikna, mereka berserikat di dalam berapa? 1/4. Berserikat dalam 1/4. Naam. Yang jadi patokan adalah suami punya anak atau tidak. Yang jadi patokan adalah apa? Ya, suami punya anak atau tidak. Misal saya menikah, ya, dengan seorang wanita, kemudian punya anak, ya. Antum dengar ceritanya ini. Saya punya anak dari seorang wanita, kemudian wanita ini meninggal. Wanita ini meninggal, ya. Ketika meninggal berarti saya dapat berapa? 1/4. Sudah kita bahas, ya kan? 1/4. Saya dapat 1/4. Kemudian setelah itu saya menikah lagi. Menikah lagi dengan empat, apa namanya, wanita. Paham ya, Pak? Ya. Qadarullah tidak ada anak sama sekali dari empat-empatnya. Ya. Baik, tidak punya anak. Ya. Ya. Sehingga kalau ditanya istri yang pertama punya anak, tidak. Ya. suami punya anak, ya maksudnya dari dia, enggak. Jadi semuanya enggak punya anak. Nah, kemudian saya meninggal. Baik, saya meninggal, ya. Untuk mereka berempat berapa? Seperempat atau seperdelapan? Kita belum bahas memang. Ya. Kalau mereka ditanya, kelihatan enggak punya anak semua. Tapi saya sudah punya istri sebelumnya. Karena saya punya istri sebelumnya. Yang dari istri itu saya punya apa? Anak. Berarti tinjauannya adalah kenyataan saya sebagai mayit. Mayit punya istri empat dan punya apa namanya? Anak. Walaupun bukan dari empat itu. Dari istri yang apa? Yang dulu. Faham ikhwan? Berarti tidak terpenuhi syarat ini. Ya. Istri-istri empat ini tidak mendapatkan seperempat. Tapi nanti masuk ada pembahasan berikutnya, yaitu mendapatkan berapa? Seperdelapan. Ya. Seperdelapan. Sekaligus sampai bab seperdelapan ini. Masih ada 3 menit. Nah, taib. Jadi istri atau istri-istri mendapatkan seperdelapan jika suami memiliki apa? Memiliki anak atau cucu. Baik dari istri yang ditinggalkan itu atau istri-istri sebelumnya. Intinya mayit, patokannya adalah mayit. Punya anak atau tidak. Ya. Nah. Walhamdulillah, sehingga kita bisa mengerjakan kasus yang ketiga, kasus yang keempat, kasus yang kelima, dan kasus yang keenam. Itu bisa dikerjakan. Kalau antum baca semuanya, kita sudah berupaya untuk soal-soal ini dibuat apa namanya bertahap. Jadi tidak memasukkan soal kecuali apa yang sudah disebutkan surut-surut sebelumnya. Ya, taib. Agar tidak apa namanya tidak apa seorang bingung. Walaupun Allah alam mungkin ada yang tersisip berupa syarat yang tidak saya tetapkan ya dalam penulisan ini atau semoga memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik. Kita lihat contoh yang ketiga, ikhwan. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya. Kasus yang ketiga halaman 49. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami dan seorang anak perempuan. Sudah ya, difahami ya. Ada seorang wanita meninggal, ahli warisnya siapa? Seorang suami dan seorang anak perempuan. Berapa suami mendapatkan warisan? Dia mendapatkan seperempat. Suami mendapatkan seperempat dari harta istri. Karena istri meninggal dalam keadaan memiliki apa? Fara atau keturunan, yaitu anak perempuan. Baca di penyelesaiannya itu. Anak perempuan mendapatkan setengah dari harta. Kenapa? Karena dia bersendiri, tunggal, dan tidak ada siapa tadi? Mu'assib. Tidak ada mu'assib bersamanya, yaitu anak laki-laki yang menjadikan dia menjadi asobah bil ghair. Istilah asobah bil ghair belum sampai. Ya. Tapi intinya, ya menjadi asobah. Contoh kasus yang keempat, halaman 50. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 3 orang istri dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu ahli warisnya. Berarti mayit punya keturunan, ya atau tidak? Keturunannya berupa anak atau cucu di sini? Hah? Cucu. 3 istri berserikat dalam seperdelapan. Jadi 3 orang istri berserikat dalam seperdelapan. Dia dapat seperdelapan, bukan masing-masingnya seperdelapan, tapi seperdelapan untuk bertiga dari hartanya suami. Kenapa mendapatkan seperdelapan? Karena suami memiliki fara, memiliki keturunan, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ada yang tanya, lu anak laki-lakinya di mana? Kok tidak masuk di sini? Ya mungkin sudah meninggal, yes. Atau mungkin dia apa namanya agamanya beda, mungkin bisa jadi. Kalau agamanya beda tidak masuk dalam apa hitungan. Ya. Nah, intinya setelah dilihat semuanya, makanya penting syurut, mawani'. Ya, ini sudah hasil akhir ini. Nah, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan hanya ini saja. 3 istri dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan berapa? Setengah. Kenapa? Karena dia bersendiri. Satu. Syarat yang pertama. Yang kedua, tidak ada siapa? Mu'assib. Ya. Siapa mu'assibnya? Yang sederajat, yaitu cucu laki-laki. Yang menjadikannya asobah bil ghair. Nah, dan ada syarat lain yang tidak saya sebut, insyaallah mafhum, yaitu tidak ada far' yang lebih tinggi. Tidak ada far' yang lebih tinggi. Nah, tinggal dilihat pada apa namanya? Dilihat pada tabel. Nah, sengaja untuk tidak kita sebutkan semuanya. Ya, agar apa namanya? Merujuk kepada apa? Tabel. Nah. Kasus yang terakhir kita baca bersama. Oh, masih ada dua kasus ya. Kasus yang kelima. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan. Ya, sudah penyelesaian seperti itu. Anak perempuan setengah. Ya, karena sendiri, tidak ada muassib. Istri berapa? 1/8 karena ada fara'. Karena mayit memiliki apa? Anak. Kasus yang keenam. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami, ya. Kok salah pengerjaan ini? Nah. Taib, seorang cicit anak perempuan loh, ini salah pengerjaannya ya. Iya, salah alafu ini ya. Ini salah ini ya. Ketahuan salahnya sekarang. Mungkin ngerjakan soal yang lain ya. Nah, taib. Jadi soalnya diganti aja ya. Soalnya adalah seorang mati meninggalkan dua istri dan anak perempuan dari cucu apa laki-laki ya. Seorang cicit perempuan ya, betul ya. Dengan ahli waris dua orang apa istri, ya betul ya. Seorang wanita meninggal, seorang laki-laki meninggal dunia dengan dua orang apa istri, harusnya demikian. Nah, harusnya demikian. Soalnya tidak usah dilihat, ya kan? Kalau perbaiki sesuai dengan apa yang ada dalam kotak itu. Ya, nah, baik. Jadi dua orang istri mendapatkan 1/8 berserikat dalam 1/8 ya. Adapun anak perempuan dari cucu laki-laki, ya, namanya cicit, ya, dia mendapatkan setengah. Ya. Kenapa? Karena dia bersendiri dan tidak ada muasib bersamanya. Nah, kita dapatkan salah di sini, kawan. Soalnya, ya. Jadi seorang wanita diganti apa? Laki-laki. Atau seorang saja sudah. Nah, wanita ini coret. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris apa? Dua istri. Ya, itu saja. Nah, ya. Jadi seorang meninggal dunia dengan ahli waris dua orang istri, kemudian seorang cicit perempuan. Cicit di sini, ya. Ya. Kalau cucu setelah cucu apa? Cicit. Ya, ya. Betul ya bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah. Nah, bahasa Indonesia agak susah ini ya. Dengan bahasa Arab ya. Mensinkronkannya. Ya. Jadi itu soalnya, ya. Dua istri mendapatkan 1/8 berserikat dan anak perempuan dari cucu laki-laki mendapatkan setengah. Taib, sahihu, antum bisa memperbaiki. Salah soal di sini. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris dua orang istri. Taib. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan ya, sampai di situ. Ya, fadal. Saya belum bisa memahami soal. Ya. Ya. Jadi antum tulis saja dulu, ya. Ya. Antum nanti hadir tidak? Enggak hadir. Antum nanti enggak hadir. Harus dijawab ini, ya. Coba diulang. Jadi harus konsentrasi ini. Ya, total antum dulu. Satu aja ya. Nanti yang lain total. Antum punya bibik. Sekarang saya harus tanya dulu, apa itu bibik yang antum maksud? Ini. Adik dari bapak antum. Baik, sekarang saya tanya lagi, siapa yang meninggal dalam kasus yang antum tanyakan? Bibi antum yang antum tanyakan ini. Bibi antum meninggal. Baik. Seorang wanita meninggal. Baik. Terus saudaranya siapa? Saudaranya bibi. Ya, berarti pembahasannya bukan bibi lagi, tapi ahun. Ya. Tinjauannya adalah mayit. Ya. Bibi antum, ya kan, mati, meninggal. Ya kan. Kemudian punya saudara, ya saudaranya dia otomatis bibinya juga, bibinya antum atau paman kan demikian. Ya, berapa saudaranya? Dua, laki perempuan? laki-laki satu, berarti ada seorang wanita meninggal dengan saudara laki-laki sekandung dan saudari sekandung juga. Terus yang antum tanyakan, sepupunya siapa? Sepupunya siapa? Sebentar, antum adalah apanya tadi? Keponakan. Oh, keponakan dari mana ini? Nah, namanya keponakan kan anak saudara. Hah? Kakak si mayit punya anak antum. Ya. Kakaknya mayit yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ayo wa. Baik, pertanyaannya antum dapat atau tidak? Jawabannya tidak dapat. Jawabannya tidak dapat. Antum pertanyaannya saya dapat tidak gitu ya. Enggak dapat. Ya. Ya, coba antum lihat masalah ya. Tadinya saya enggak, belum semangat jawab. Cuman tadi karena enggak mau taklim sore, masa jawab ini. Ya, ada hajat untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Ini jawabannya. Jadi bibi antum, sekarang kita jangan bingung dengan kalimat bibi, kakek, nenek, ini mumet nanti. Nah. Ya. Jadi yang antum perhatikan adalah kalau ada orang yang apa namanya menyampaikan masalah, lihat hubungan ahli waris dari sisi mayit intinya. Ya. Walaupun antum menanyakan bibi saya meninggal, ya, bibi saya meninggalkan apa namanya paman saya, ya, kan bingung kita kan, bibi meninggalkan paman, paman saya, kemudian bibi saya juga yang lain, ya kan, jadi itu ditulis apa di sini, kan itu, ya, jadi bibi antum meninggal, mayitah, ya, bibi antum perempuan, ya, mayitah, ya, punya saudara kandung, ahun syaqiq. Dalam kasus ini ahun, saudara. Walaupun antum manggilnya apa? Paman. Ya. Baik. Nah, ahun syaqiq ini bapaknya antum yang saya pahami, ya. Antum punya anak. Antum punya anak. Nah, ini pusing lagi ini, sudah enggak konsentrasi. Jadi ahun syaqiq ini, ya, punya ibn. Ibn ah syaqiq. Nah, antum namanya siapa? Siapa? Ayo Muhammad lah, enggak masalah. Saya enggak dengar. Baik. Hada akhuna Muhammad, ya. Akhuna Muhammad, ya, di sini yang bertanya, ya. Kemudian ada ukhtun, ukhtun syaqiqah. Begitu ya. Ya. Jadi bibi antum ini, ya, punya saudara sekandung akhun syaqiq yang tidak lain adalah bapaknya antum. Kemudian punya saudari sekandung yang berarti juga bibinya antum lagi karena dia saudaranya bapak. Ya. Kemudian antum posisinya adalah sebagai ibn akh syaqiq. Anak laki-laki dari saudara apa? Sekandung. Begitu ya. Nah. Sekarang saya tanya lagi. Bapaknya mayit masih ada enggak? Sudah enggak ada. Sudah betul enggak ada. Ibunya masih ada enggak? Ya. Ya. Itu harus ditanyakan dulu. Enggak boleh kita segera untuk memberikan apa? Hukum. Ada bapak tidak? Enggak ada. Ada ibu tidak? Enggak ada. Kakek nenek sudah tidak ada, labas. Berarti kasusnya memang seperti ini. Kalau kasus seperti ini, ya, maka harta nanti dibagi menjadi apa? Tiga bagian. Untuk ahun syaqiq mendapatkan dua, ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Satu. Adapun ibn akh syaqiq tidak mendapatkan apa-apa. Ya, hadir. Siapa? Ini. Kemudian antum dipupu. Dipupu, ya. Nah. Sudah kita bahas kemarin pada pembahasan apa namanya sebab-sebab apa warisan. Ya. Mupu anak itu tidak menjadi apa sebab waris mewarisi. Ya. Kecuali kalau yang dipupu itu adalah orang yang memang dalam kasus itu mendapatkan apa waris. Ya. Nah, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, misalnya bapak antum sudah tidak ada, misal bapak antum sudah tidak ada. Ya. Jadi karena bapak antum meninggal, antum anak yatim, dipelihara oleh bibi antum. Misal, ya. Baik. Maka antum walaupun nasabnya adalah kepada ayah antum ini, ketika kasus bibi antum meninggal, ahli warisnya adalah saudarinya sekandung dan anak laki-laki dari apa namanya? Ya, saudara laki-laki yang sudah meninggal dulu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah, ya. Kemudian sisanya untuk antum. Antum dapat setengah, Mas. Ya. Antum milih yang pertama atau yang kedua? Ya, enggak bisa milih. Kasusnya kan ada. Paham ya? Baik. Jadi kalau ada pertanyaan, ini juga pertanyaan penting. Kalau anak diambil, dimupu istilahnya, dapat waris atau enggak? Ya, kalau kita jawab tidak atau iya juga apa namanya? Ya, harus dijelaskan dulu. Antum ini punya hubungan enggak dengan mayit? Ya. Kalau ada hubungan, apakah ada yang menghalangi atau tidak? Seperti kasus ini, kalau seandainya kasusnya tadi, nah, tapi bapak antum masih ada ya? Sudah enggak ada. Lu antum dipupu kenapa dulu? Loh, bapak sudah enggak ada kok tadi pertanyaannya, ya. Bibi meninggalkan apa? Saudara, ya, ini makanya harus dipastikan. Masih ada. Oh, berarti masih ada saudara yang lain. Wah, lebih-lebih anu lagi ini namanya. Kurang lengkap pertanyaannya, ya. Ya. Oh. Nah, yang laki-laki bukan bapak antum. Yang masih hidup. Ayolah, tapi ini masih sugeng ini. Saudara laki-laki yang antum tanyakan. Masih, oh sudah. Berarti tetap permasalahannya ya, antum tidak mendapatkan. Iya. Apa? Ya, itu bentuk pahala juga kita taslim dengan apa namanya? Syariat. Namun masih ada mungkin dapat ketika ya, mayit punya wasiat ya kan. Karena antum bukan termasuk dari ahli waris yang dapat, mungkin bisa mendapat dari sisi apa? Wasiat. Ya. Anak pupu jawabannya bisa iya bisa tidak. Ya, yang jelas mupu anak ya tidak menjadikan sebab apa? Warisan. Tinggal kenyataannya, dia memiliki hubungan atau tidak dengan mayit secara nasab, secara nikah atau secara apa? Wala. Jadi sebab warisan hanya tiga sebagaimana kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Nah, cukup dulu insyaallah. Ya. Ya, monggo. Nah, contoh di atas kan datanya belum benar. Makanya contohnya wanita mati meninggalkan suami sama anak. Akhirnya cuma dua itu lah. Anaknya dapat setengah, suami dapat seperempat. Iya. Ya. Seperempatnya kemana? Iya. Pertanyaannya ini penting ini lah. Tapi ini bertahap. Iya, bertahap. Iya, ya, bertahap. Nah. Muncul pertanyaan tadi soal berarti soal nomor nah ini berarti mengikuti masya Allah saya seneng ya seperti soal nomor 4 kasus keempat nomor halaman 50 ya misal ya kan atau yang nomor 3 juga sama istri 1/8 tiga istri apa 1/8 cucu perempuan setengah kan tidak habis ya. Ya terus kemana ini ya kan ya. Kemana ini ya kan hilang kemana ya kan? Baik, ini pertanyaan. Sama juga pertanyaan kasus yang ketiga. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris, suami dan seorang anak perempuan. Anak perempuan setengah, suami 1/4. Berarti masih ada 1/4 ini. Kemana 1/4? Nah, sehingga perlu antum ketahui ini semuanya adalah babnya adalah apa? Tadarruj. Babnya tadarruj. Nah. Jadi kalau kita nanti masuk pada pembahasan berikutnya yang ke 1/4 ini diberikan ke siapa nanti akan tidak difahami. Ya. Nanti 1/4-nya ini diberikan ke siapa? Ya. Nanti ada pembahasan namanya rod. Ya. Jawabannya itu saja, Ikhwan. Barangkali nanti antum bisa melihat ya bahwa pembahasan berikutnya adalah pembahasan ar-rod. Pembahasan ar-rod. Ar-rod itu pada halaman yang ke-98. Ya. Halaman 98 ada bab yang berjudul Aul dan apa? Rad. Ada pembahasan Aul dan Rad. Ya. Ya. Aul dan Rad. Nah, masalah Rad adalah ketika harta itu apa namanya? Diberikan kepada ahli waris masih ada apa? Sisa dan tidak ada asobah. Kalau ada asobah, kasihkan ke asobah. Nah, kalau ada asobah, kasihkan kepada apa? Asobah. Kalau tidak ada asobah, ya. Naam. Ya, diberikan kepada siapa ada pembahasannya insyaallah taala. Naam. Jadi nanti akan sampai pada pembahasan itu insyaallah. Semoga Allah mudahkan untuk sampai pada pembahasan ar-rad. Kayaknya ada satu lagi tadi, kalau perlu kita jawab, kalau enggak kita padahal sama. Sama, ya sudah. Sudah dijawab ya. Ya. Naam. Baik. Fadal. Apa? Contoh ini. Kenapa istri tidak ada? Pertanyaan gitu. Baik, contoh ini ya. Antum perhatikan soalnya baik-baik, ya. Baik. Ini ada soal seperti ini. Saya meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan, Zainab, Muhammad, Hamad, Mahmud. Ya. Pertanyaannya, mana istrinya? Itu ya. Seperti itu kan? Kok enggak ada istri di sini? Ya memang kenyataannya dalam kasus ini istri enggak ada. Mungkin istri saya sudah meninggal. Ya. Ya. Jadi ketika melahirkan anak yang Mahmud ini kemudian tuf ya. Ya. Meninggal. Ya. Intinya dalam penyelesaian kasus ini memang ini saja ahli warisnya. Ya. Memang hanya ini saja. Ya. Ya. Paham ya, Ikhwan ya? Memang hanya ini saja. Masalah di mana istri? Mungkin meninggal, mungkin yang lain. Bisa jadi ada istri, namun istri itu adalah kitabiyah. Yang sudah kita bahas. Kitabiyah apa? Ahlul kitab. Dan ahlul kitab kafir. Ya. Harus dikatakan kafir ahlul kitab. Ya. Bisa jadi seorang ya, punya istri, kitabiyah. Istrinya kitabiyah. Punya anak, subhanallah. Semuanya muslim, alhamdulillah. Karena memang ya suaminya kuat. Jadi izin dari syariat ini bukan sembarang. Ya. Ketika seorang menikahi seorang kitabiyah, ya yang afifah syaratnya. Ya. Kemudian setelah itu punya anak, anaknya ini misalnya. Ya. Ada satu anak perempuan Zainab dan tiga anak apa? Laki-laki. Istrinya ada, tapi dalam perhitungan tidak masuk perhitungan. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Karena dia bukan apa? Muslim. Sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Jadi sebabnya mungkin banyak, mungkin sudah meninggal atau mungkin dia apa namanya? Memang kitabiyah, bukan termasuk dari apa? Ya. Kenapa? Iya, atau mungkin dia adalah cerai masuk juga. Selama dia berarti cerainya cerai bain ya, atau fasakh, atau mungkin dia budak. Mungkin kan budak? Ya. Seorang punya apa? Ya, bukan istri tetapi apa? Tetapi budak. Ya. Budak ya bukan apa namanya bukan istri ya, bukan istri walaupun ibu dari anak-anak itu ada. Ini barangkali wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.